to the moon. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Oh, karena langkah melaku tanpa dirimu. Oh, oh, oh, oh, karena hati telah letih. Aku ingin menjadi sesuatu selalu bisa kau sentuh. Aku ingin kau tahu bahwa ku selalu memujamu. Kamu sepunya waktu merantai hati. Oh, bayangmu dalam hatiku yang merah.